saat doa ada mimpiku. Kian udara menjauh saat semua meragukan. Berhenti bukanlah jawaban, ku lanjutkan langkah, langkah kecilku, wujudkan hayalan, raih kemenangan. Berharap ada bintang yang jatuh, datangkan sebuah keajaiban. Lanjutkan langkah, langkah kecilku, wujudkan hayalan dari kemenangan. Nyanyikan sebuah kisah tentang mimpi yang akan berakhir. Kata akan ku.